الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أيها الإخوة في الله kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab al-fiqh al-muyassar fi dhaw'i al-kitabi was-sunnah. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang siapa ahli waris dari kalangan al-dhukur wal-inath, dari pihak lelaki demikian pula pihak wanita. Adapun dari pihak lelaki telah kita sebutkan ada 10 golongan yang mereka termasuk dari ahli waris anak dan ke bawah, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian ayah, dan seterusnya ke atas, ayahnya ayah dan seterusnya, kemudian saudara secara umum, baik saudara kandung, saudara seayah atau saudara seibu, kemudian anak saudara yaitu anak dari saudara sekandung dan anak dari saudara seayah, kemudian paman, demikian pula anak dari paman yang sekandung atau seayah, kemudian pihak suami dan yang membebaskan seseorang dari perbudakan. Adapun dari pihak wanita yang termasuk dari kalangan ahli waris ada 7 golongan. Yang pertama adalah anak perempuan, kemudian cucu perempuan dengan syarat mereka dari keturunan anak laki-laki, dan seterusnya ke bawah. Demikian pula ibu, demikian pula nenek, dan saudari perempuan, baik sekandung, seayah, demikian pula seibu, kemudian istri dan wanita yang memerdekakan seorang dari perbudakan. Mereka ini seluruhnya ada 17 golongan yang termasuk dari kalangan ahli waris. Kemudian berkata al-muallif rahimahullah ta'ala al-mas'alatul rabi'ah, permasalahan yang keempat, aqsamul warathati bi'tibaril itsi, pembagian ahli waris ditinjau dari warisan yang mereka dapatkan, berapa jumlah warisan yang mereka dapatkan dari seseorang yang meninggal. Ada 4 bahagian yang disebutkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala yang mereka ini mendapatkan warisan baik dengan cara al-fard atau dengan cara ta'asib. Sebelum saya memasuki pembahasan tentang 4 bahagian ini, perlu kita mengetahui bahwa seorang yang menjadi ahli waris itu terbagi menjadi 2 bahagian. Yang pertama seorang yang mendapatkan warisan dengan kadar yang sudah ditentukan. Jadi kadarnya sudah ditetapkan dalam syariat, tidak ada lagi perubahan. Mereka ini disebut sebagai ahlul furud atau ahlul fard. Ahlul fard yaitu orang-orang yang kadar warisan mereka telah ditetapkan, tidak ada perubahan. Misalnya si fulan mendapatkan setengah, maka dalam kondisi bagaimanapun setengah misalnya, selama terpenuhi syarat-syaratnya. Si fulan mendapatkan 1/6, maka dia tetap mendapatkan 1/6 apabila terpenuhi syarat-syaratnya. Si fulan mendapatkan 1/3, maka ini ketentuan ukuran tidak bisa berubah apabila terpenuhi syarat. Seorang suami misalnya yang ditinggal mati oleh istrinya, istrinya meninggal punya harta, maka suami termasuk ahli waris. Suami bisa mendapatkan 1/2 dan bisa mendapatkan 1/4. Jika istri yang meninggal ini tidak memiliki keturunan, berarti suami dapat 1/2. Nah, ukuran 1/2 ini sudah tetap, tidak bisa berubah. Selama istri meninggal tanpa memiliki keturunan, maka suami tetap mendapatkan 1/2 dalam kondisi bagaimanapun. Apabila si istri meninggal dan memiliki keturunan, memiliki anak, anak laki-laki atau anak wanita, maka suami mendapatkan 1/4. Dan dia akan terus mendapatkan 1/4 dengan kondisi seperti ini, tidak terjadi perubahan. Nah, ini yang disebut ahlul fard, orang-orang yang telah ditentukan bagian yang mereka dapatkan dari warisan. Yang kedua, mereka disebut al-asabah. Al-asabah jamak dari asib atau ahlu ta'asib. Yang dimaksud ta'asib yaitu seorang yang menerima warisan tanpa ukuran. Tanpa ukuran. Jadi mereka ini mendapatkan sisa. Mereka mendapatkan sisa. Nah, sisa ini, sisa dari warisan tersebut bisa jadi banyak, bisa sedikit, dan bahkan bisa pula dia tidak mendapatkannya. Namanya sisa. Maksudnya sisa setelah harta warisan itu dibagikan kepada jenis yang pertama, orang-orang yang telah ditentukan kadar ukuran warisannya. Kadar ukuran warisannya. Maka setelah diberikan kepada ahlul furud jenis yang pertama tadi, lalu diberikan kepada yang sisanya, kepada ahlu ta'asib. Kepada ahlu at-ta'asib. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan alhiqul furudha li ahliha fama baqiya fahuwa li aula rajulin dzakar. Maka sertakan atau berikan al-furud, harta warisan itu kepada ahlul furud, yaitu orang-orang yang telah ditentukan kadarnya. Maka apa yang tersisa, apa yang tersisa, maka diberikan kepada orang yang paling utama dari pihak lelaki, yaitu ahlu ta'asib. Karena al-asabah, al-asabah mayoritasnya dari kaum zakar, dari kaum lelaki. Maka ini yang dimaksud dengan istilah al-fard dan istilah ta'asib. Jadi al-fard yang sudah ditentukan kadarnya, berapa yang mereka dapatkan. Adapun ta'asib yaitu ahli waris yang tidak ditentukan kadarnya, namun mereka mendapatkan sisa setelah dibagikan kepada orang-orang yang telah ditentukan kadarnya tersebut. Kata beliau, pembahagian ahli waris apabila ditinjau dari warisan yang mereka dapatkan, al-qismul awwal, bagian yang pertama, man yarithu bil fardhi, adalah orang yang mendapatkan warisan dengan cara al-fard, ay an-nasibul muqaddar, yaitu mereka mendapatkan bagian yang telah ditentukan ukurannya, seperdua kah, sepertiga, seperempat, seperenam, dan seterusnya, yang sudah mendapatkan bagian yang telah ditetapkan fakat saja. Jadi mereka ini ahlul fard, tidak termasuk dari kalangan ahlul ta'sib yang mendapatkan sisa. Wahum sabatun, dan orang-orang yang menjadi ahli waris dari kalangan ahlul fard yang sudah ditentukan kadar ukurannya, mereka ini ada tujuh golongan. Ada tujuh golongan. Az-zawjan, yang pertama dan kedua, az-zawjan, maksudnya suami dan istri. Apabila suami meninggal, berarti istri. Apabila istri meninggal, berarti suami, ahli waris. Jadi suami termasuk orang yang mendapatkan warisan yang telah ditentukan ukurannya. Nanti akan diterangkan secara khusus mereka-mereka mendapatkan ukuran berapa. Suami seperdua atau seperempat. Demikian pula istri seperempat atau seperdelapan. Artinya termasuk dari ahlul furud. Wal jaddatan, ini yang ketiga dan keempat. Al jaddatan, dua nenek. Maksudnya dua nenek, yaitu nenek dari arah ayah dan nenek dari arah ibu. Ummul ab, nenek dari ayah. Ummul nenek dari ibu. Dan seterusnya ke atas. Wal ummu, dan ibu. Demikian pula al ummu termasuk ahlul fard, sepertiga atau seperenam. Wa waladaha, dan kedua anak ibu. Maksudnya kedua anak ibu, anak laki-laki atau anak perempuan ibu. Maksudnya kalau ditinjau dari yang meninggal, yakni saudaranya, saudara seibu, apakah dia laki-laki atau dia perempuan, akhul atau ukhtul Jadi ini tujuh golongan yang mereka termasuk orang yang mendapatkan warisan dari jenis fard yang telah ditentukan kadar ukurannya. Saya ulangi lagi, siapa tadi? Suami, kemudian istri, kemudian nenek, baik dari arah ayah atau nenek dari ibu. Kemudian kemudian siapa? Ibu. Nah, kemudian yang terakhir, anak dari ibu, baik laki-laki atau perempuan. Ya, akhul saudara yang meninggal, maksudnya saudara yang meninggal, saudara laki-laki atau saudara perempuan seibu. Seibu. Ini bagian yang pertama. Al-qismu tsani, bagian yang kedua, man yarithu bit-ta'sib, ay bila taqdirin faqat. Yaitu ahli waris yang mendapatkan warisan dengan cara ta'sib. Yaitu tanpa ketentuan ukuran. Jadi tidak ditentukan kadar seperdua, sepertiga, tidak. Tapi mereka mendapatkan sisa. Sisa setelah diberikan kepada orang-orang yang telah ditentukan ukurannya, maka mereka mendapatkan sisa. Kata sisa jangan difahami bahwa oh sisa ini berarti sering rugi, sering sedikit. Tidak. Ya, memang benar bahwa orang-orang yang mendapatkan warisan dengan cara ta'asib, kadang dia mendapatkan banyak, kadang pula sedikit, dan kadang pula tidak mendapatkan sama sekali. Kenapa? Karena mereka ya disebut dapat sisa, ta'asib. Kalau sudah diberikan kepada orang-orang yang ditetapkan ukurannya, maka mereka ini sisanya. Boleh jadi sisa tidak ada sama sekali. Namun Allah Subhanahu wa taala yang Maha Hikmah dengan segala ketetapan dalam syariatnya menjadikan orang-orang tertentu, meskipun mereka dari kalangan ahlu ta'asib, orang mendapatkan sisa, tapi tidak pernah tidak mendapatkan. Bahkan pendapatannya, pendapatan warisannya selalu mengalahkan yang lain. Misalnya anak laki-laki. Ini tidak terkalahkan anak laki-laki. Apabila ada anak laki-laki, maka dia akan selalu mengalahkan yang lainnya. Ya. Apakah menghalangi? Nanti kita bahas istilah hajib, ya. Jadi ada yang bisa dihalangi meskipun mereka termasuk ahlul fard, orang-orang yang mendapatkan warisan berdasarkan ukuran mereka, tapi bisa saja terhalangi karena ada yang lebih kuat hubungannya dengan si mayit. Yang lebih kuat hubungannya dengan si mayit. Seperti anak laki-laki, meskipun dia dari kalangan ta'asib yang mendapatkan sisa, tapi sisanya pasti paling banyak. Tidak pernah terkalahkan. Tidak pernah terkalahkan. Dan itu hikmah dari pembagian yang telah Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nanti akan ada lebih penjelasan insyaallah taala tentang anak ini, anak laki-laki. Jadi yang kedua ini mendapatkan warisan ta'asib dengan cara ta'asib tanpa ukuran. Wahum itsna asyar, dan mereka ada 12 golongan. Al-ibnu, anak laki-laki. Wabnuhu, anaknya anak laki-laki. Yani cucu dari anak laki-laki. Wal akhu syaqiq, saudara kandung. Wabnuhu, dan anak dari saudara kandung. Wal akhu li'ab, saudara seayah. Wabnuhu, dan anak dari saudara seayah. Wal ammu syaqiq wabnuhu, dan paman sekandung. Dan anak dari paman sekandung. Anak laki-laki dari paman sekandung. Wal'amu li'abi, wal'amu li'abin wabnuhu, dan paman seayah. Paman seayah dan anak dari paman seayah. Wal'mu'tiqu wal'mu'tiqatu, dan pembebas seseorang dari perbudakan, baik laki-laki atau wanita. Maka ini 12 golongan, mereka termasuk ahlu ta'asib. Ini penting untuk dihafal para ikhwan sekalian, agar kemudian bisa mengetahui bahwa mereka ini termasuk dari kalangan ahlu ta'asib. Al-qismu tsalits, yang ketiga, man yarithu bit ta'asib taratan wa bil fardhi ukhra. Ada yang mendapatkan warisan bisa dengan dua jalur. Kadang menjadi ahlul ta'asib, kadang menjadi ahlul fard. Jadi dia bisa fleksibel gitu. Jadi ahlul ta'asib, jadi ahlul fard. Wa yujma'u bainahuma. Bahkan kadang-kadang dia mendapatkan dua jalur ini secara bersamaan. Jadi bisa menjadi ahlul ta'asib, bisa juga menjadi ahlul fard. Dan itu hanya ada dua golongan. Wahuma al-abu wal-jaddu, yaitu ayah dan kakek. Kakek yang kedudukannya seperti ayah. Maka ayah ini, dia bisa mendapatkan warisan dari dua arah. Kadang dia sebagai ta'sib, ahlu ta'sib, yang tidak ada ukuran. Kadang pula sebagai ahlul fard, yaitu super enam ayah ini. Dan kadang dari dua jalur, dia mendapatkan jalur harta warisan dari satu arah sebagai sebagai ahlul fard, yaitu super enam, dan mendapatkan warisan pula dari arah yang lain sebagai ta'sib. Contoh misal, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an Karim, "Wa li abawayhi li kulli wahidin minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakun lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi ats-tsuluts." Dan untuk kedua orang tua, ayah ibu, wali abawai, masing-masing dari keduanya, likulli wahidin minhumas sudus, masing-masing dari keduanya, ayah ibu, mendapatkan seperenam dari apa yang ditinggalkan oleh si mayit, apabila yang meninggal ini tidak memiliki keturunan. Apabila si mayit ini memiliki keturunan, memiliki anak, anak laki-laki atau anak perempuan. Apabila si mayit tidak memiliki keturunan, tidak punya anak, lalu kedua orang tuanya mendapatkan warisan, maka ibu mendapatkan sepertiga. Ibu mendapatkan sepertiga dari apa yang ditinggalkan. Ayah sisa. Ayah sisanya. Jadi misalnya ada seorang meninggal, ahli warisnya hanya dua, ibu dan ayah. Ibu dan ayah. Maka ibu dapat berapa? Sudah kita jelaskan tadi, ibu dapat sepertiga. Ayah dapat, sisa. Sisanya banyak apa sedikit? Lebih banyak, iya kan? Ayah dapat sebagai ahlu ta'sib. Sebagai ahlu ta'sib di sini, yaitu mendapatkan sisa. Contoh yang lain, ada seorang meninggal, dia meninggalkan seorang ibu, seorang ayah, dan seorang anak laki-laki. Seorang ibu, seorang ayah, seorang anak laki-laki. Ibu dapat berapa? Seperenam, karena ada anak. Ayah berapa? Seperenam, kenapa? Karena ada anak. Likulli wahidin minhuma as-sudus, masing-masing dari kedua orang tua dapat seperenam jika si mayit memiliki keturunan. Jadi ibu seperenam, ayah seperenam. Nah, di sini ayah berubah menjadi apa? Ahlul fard, ya kan? Yang ditentukan kadarnya seperenam. Beda dengan yang pertama, dapat sisa, tapi sisanya banyak. Di sini dapat seperenam ayah, ibu seperenam. Sisanya siapa? Anak laki-laki. Berarti berapa anak laki-laki? 4/6, alias, sisanya berapa itu? 2/3, ya kan? Besar. Banyak sekali. Jadi perhatikan, anak laki-laki ini selalu paling unggul dalam setiap kompetisi. Ya, setiap persaingan kalah yang lain. Ini anak laki-laki. Dapat sisa, tapi sisanya banyak, 4/6. Nah, contoh yang lain, ada seorang meninggal, dia meninggalkan seorang ibu, meninggalkan seorang ayah, dan meninggalkan seorang anak perempuan. Seorang anak perempuan. Tadi seorang anak laki-laki. Sekarang seorang anak perempuan. Nah, ibu dapat berapa? 1/6, karena punya anak. Anak perempuan, kalau satu berapa? Anak perempuan, satu orang, dapat berapa? Oh, kita belum masuk ya? Belum masuk. Tidak apa-apalah, diberi udzur. Apabila anak, satu anak perempuan, satu orang, tidak ada yang lain, tidak ada anak laki-laki, maka anak perempuan mendapatkan separoh, setengah, 1/2. 1/2. Nah, ayah, sekarang kita lihat ayah. Ayah mendapatkan warisan dari dua jalur. Jalur yang pertama, dia dapat sebagai ahlul fard, 1/6. Kenapa dia dapat 1/6? Karena si mayit punya anak. Si mayit punya anak. Likulli wahid minhum as-sudus mimma taraka in kana lahu waladun. Apabila si mayit meninggalkan anak. Jadi dari sisi ini dia dapat 1/6. Ayah, masih ada sisa enggak? Hitung dulu. Hitung. Hah? Harta dibagi berapa? Dibagi 6. Ibu 1/6. Anak setengah. Anak perempuan setengah. Berarti berapa? 3/6. Iya. Ayah sebagai ahlul fard dapat 1/6. Berarti harta seluruhnya berapa? Yang sudah terbagi 5/6. Makanya belajar matematika. Yang sungguh-sungguh belajar matematika. Nah, pengajar pentingkan pelajaran matematika. Kesulitan anak-anak kita kalau tidak ngerti matematika yang dasar-dasar pembagian, perkalian dan yang semisalnya. Ya. Terus beri penekanan kepada mereka, harus hafal itu. Harus hafal. Nah, kalau kita dulu itu masih kelas 1 SD, perkalian 1 sampai 10 itu harus di dalam kepala, jangan di luar kepala. Di dalam kepala. Nah, kadang-kadang anak tes bagian anak kelas 5, 3x8, bingung dulu, mikir dulu. Padahal itu harus langsung. Ya. Jadi penting diajarkan matematika. Artinya para guru untuk terus memperhatikan ilmu ini. Ya. Tujuannya adalah memudahkan mereka untuk belajar warisan. Nah, sekarang kalau seluruh harta dikumpulkan menjadi 5/6, berarti masih ada yang tersisa 1/6. Siapa yang berhak mendapatkan? Ayah. Jadi dia dua jalur. Jalur yang pertama 1/6, jalur yang kedua sebagai ahlu ta'sib, yaitu 1/6 yang tersisa. Berarti hakikatnya ayah mendapatkan 2/6, karena jalurnya dua. Jadi ini yang dimaksud oleh beliau, bahwa ahli waris ini mendapatkan dari dua arah, sebagai ahlul fard, sebagai ahlu ta'sib, kadang tergabungkan kedua-duanya. Al-qism rabi', bagian yang keempat, man yarithu bil fardhi taratan wa bit ta'sibi ukhra. Golongan yang terkadang menjadi ahlul fard dan terkadang juga menjadi ahlu ta'sib. Sama seperti yang ketiga. Cuman bedanya ini, wala yujma'u bainahuma. Namun tidak bisa terkumpul kedua-duanya. Beda dengan ayah. Dalam satu permasalahan, dia bisa mendapatkan warisan dari dua jalur secara bersamaan. Seperti contoh yang kita sebutkan. Namun bagian yang keempat ini, tidak bisa. Ada kalanya menjadi ahlul ta'sib, dapat sisa. Ada kalanya menjadi ahlul fard. Digabungkan, tidak bisa. Wahum, dan mereka adalah ashabun nisfi. Orang-orang yang mendapatkan, ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Nanti pada pembahasan yang berikutnya akan dibahas ini. Siapa saja yang mendapatkan setengah. Ma ada zaujah, kecuali suami. Nah, suami ini dikecualikan. Tidak termasuk jenis yang keempat ini. karena suami termasuk jenis yang pertama, yaitu yang mendapatkan warisan sebagai ahlul fard saja. Jadi kecuali suami. Wa ashabul thulutsain, dan para pemilik warisan yang berjumlah 2/3. Para pemilik warisan yang berjumlah 2/3. Jadi mereka ini bisa menjadi ahlul fard, bisa juga menjadi ahlu at-ta'sib. Namun tidak bisa mendapatkan warisan secara bersamaan dalam satu masalah. Berbeda dengan ayah. Jadi ini 4 keadaan yang penting untuk dihafal dan difahami untuk memudahkan kita memahami pembagian-pembagian yang berikutnya. Wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Sampai di sini insyaallah. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.